maksud hatiku hadir di situ. Tertulis panti asuhan depan rumahku. Banyak saudaraku ada di situ, semuanya berwajah sayu dan seru. Mereka rindu kasihmu, ayah dan ibu. Segalintir nyawa lahir di dunia, ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Mengapa harus menanggung derita hewan? Kasihani kami semua. Hatimu Tuhan para budiman, aku pun ingin bahagia, beri kesempatan untuk menikmati kasih dan sayang rahmat Tuhan kepada umat manusia. Bersenyum untuk dunia, bersenyum.